andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, ku kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai bersamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai bersamanya. Walaupun kau tahu, kau tahu diriku masih bersamanya. Thank you. tanpa dirimu, bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Padamkan saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Ku minta tulus hatimu, bukan puitis. Bilang saja pada semua,

memikirkan tentang dia.

merubah segalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku kau sia-sia. di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Berlalu telah menjadi kenangan, dan seakan ku lupakan karena ku tak sejalan. Dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba, dan semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hati terlalu lama, biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Oh, oh, oh. Meski telah ku coba, semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu. Yeah. aku ngalah gitu merko aku isa sayang. Aku mundur gitu merko tresno ku hilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arekae. Aku sesuatu yang telah hilang dari ingatanku. Hati yang tak pernah ku

perlahan hati terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbau langku. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat terhentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku.